sebelumnya salam hormat dari kami Adila yang datang dari Bumi Bangilan, tepatnya dari kawasan Bangilan, Tuban, Jawa Timur, di bawah asuhan dan juga kepemimpinan Abah Haji Toto. Mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Haji Sumari dan juga Ibu Haji Sumari yang sudah memberikan satu kepercayaan kepada kami untuk menambah satu keberian suasana pesta pernikahan dari Bang Sony dan juga Mbak Hidayah. Terima kasih banyak. Salam jumpa juga untuk rekan-rekanku pasukan goyang Raja Sawer dari Tasik Agung Rembang. Moga-moga kebersamaan kita di malam hari ini selalu mendapatkan limpahan rahmat hidayah dan juga ridho dari Allah. Dan terima kasih juga Raja Bareng yang sangat luar biasa, Production Max Pro, yang sudah diakui kejernihan gambarnya dan juga olah editingnya. Terima kasih yang datang dari Bumi Pati, Jawa Tengah. Juga Fuji Profesional Audio Rental yang datang dari Sidoarjo, Jawa Timur, matur sembadun. Dan salam jumpa dari kami untuk rekan-rekan dari Tasik Agung, segenap tamu undangan. Salam awal suakita untuk Tasik Agung. Salam all artisnya. Adela, Adela, Adela. Tasik Agung Rembang, Jawa Tengah. Aku mau bicara soal musik. Tentu saja bagi penggemar musik.